بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. والتين والزيتون. Demi buah tin dan buah zaitun. وطور سينين. Demi Gunung Sinai. وهذا البلد الأمين. Dan demi negeri Mekah yang aman ini. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. ثم رددناه أسفل سافلين. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. Bukankah Allah hakim yang paling adil?